siinä huomisen jälkeen mä minä. Mä jäin heillä rohvalla mobiililla. Huomme jumnil falla häviällä. Washadu an la ilaha illallah. Wahdahu la sharika la. Washadu anna Muhammadan abduhu wa rasulah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Amma ba'd. Kita lanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari. Dan kita masuk di bab yang ke-38 dari kitabul Adab. Pada bab yang ke-38, Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala beliau memberikan terjemah bab yang bab Ida uqimatil salat fala salata illa maktubah. Jika dikumandangkan iqamah untuk salat, kita sekalian muadzin mengumandangkan iqamah, fala salata illa maktubah, maka pada saat itu tidak ada salat bagi yang hadir illa maktubah, kecuali salat wajib illa maktubah lati uqimat, atau salat yang hendak didirikan. Maknanya sebagaimana kita dalam hadis ini, misalnya seorang sedang melaksanakan sholat sunnah atau dia masuk ke masjid hendak melaksanakan sholat sunnah, kemudian muadzin mengumandangkan iqamah, maka pada saat itu hendaknya seorang yang sedang sholat atau hendak sholat berhenti dari sholatnya dan ikut bersama imam melakukan sholat wajib berjamaah. Karena dia mengatakan ida uqimatus sholat fala sholata illa maktubah, jika dikumandangkan iqamah sholat maka tidak ada sholat pada saat itu kecuali sholat wajib yang akan didirikan. Dan dikecualikan oleh para ulama rahimahullah majma'in jika sholatnya berada di bagian akhir dan tidak mengganggu jamaah sholat. Misalnya dia sedang tahiyat akhir dan tinggal menanti salam, maka dia selesaikan tahiyatnya kemudian salam. Adapun kalau masih jauh, terlebih lagi mengganggu jamaah yang lain dengan memotong shaf ketika hendak sholat, maka hendaknya dia berhenti dari sholatnya. Ida uqimatus sholat fala sholata illa maktubah. Hadis Abi Hurairah fi Sahih Muslim. Kita akan baca hadis disebut oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala dalam bab yang ke-38 ini. Qala haddatsana Abdul Aziz ibn Abdullah Al-Uwaisi wa huwa thiqah. Qala haddatsana Ibrahim ibn Sa'ad an abihi Abu Sa'ad ibn Ibrahim ibn Abdul Rahman ibn Auf an Habs ibn Asim an Abdullah ibn Malik ibn Buhayna qala mara an-nabiy sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam bi rajul wa qala lahu ta'ala wa haddathani Abdurrahman qala haddathana Bahz ibn Asad qala haddathana Shu'bah qala akhbarani Sa'd ibn Ibrahim qala sami'tu Habs ibn Asim qala sami'tu rajulan min al-Asd yuqalu lahu Malik ibn Buhayna. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لاث به الناس وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح أربعة ثابت الله ومعان عن شعبة المالك وقال ابن إسحاق عن سعد بن عمرو فعن سعد أن حفص أن أبي بن بوهينة وقال حماد قال أخبرنا سعد بن سعد أن حفص أن مالك. dari أبي بن مالك بن بوهينة رضي الله تعالى عنه beliau berkata bahwasanya Nabi SAW ketika telah dikumandangkan iqamah untuk salat subuh. Nabi telah hadir di masjid dan iqamah sudah dikumandangkan dan tinggal melaksanakan salat subuh. Beliau sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli raka'atayn, melihat ada salah seorang sedang salat sunnah dua rakaat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala selesai dari salatnya, la tabihin nas, orang-orang berkumpul di sekitar beliau. Bah ini sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesuai hadits Muhammad dan hadits yang lain, bahwasanya la tabihi dhamir hunya kembali kepada rajul tadi yang salat dua rakaat dan tetap dalam sujud ketika Nabi sudah siap untuk salat subuh bersama para sahabatnya dan iqamah sudah dikumandangkan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada laki-laki tersebut, "As-subha arba'a, as-subha arba'a. Apakah salat subuh 4 rakaat? Apakah salat subuh 4 rakaat?" Mengingkari perbuatan orang tersebut yang tetap melaksanakan salat 2 rakaat dalam keadaan imam sudah bersiap untuk melakukan sholat subuh. Ini merupakan teguran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat tersebut. Al-subha al-ba'a, al-subha al-ba'a. Ini sama dengan hadis yang tadi disebutkan, hadis Abi Hurairah sahih Muslim, "Idza uqimatish shalah fala sholata illa al-maktubah." Jika sudah dikumandangkan iqamah, maka tidak ada sholat kecuali sholat wajib yang akan didirikan. Sekiranya sedang sholat sunnah, maka kita hentikan sholat sunnah kita. Kalau di sana ada pendapat yang lainnya, bahwasanya diselesaikan sholat sunnahnya dengan takfir, dengan ringan. Dan berdasarkan dengan walatum tilu amalakum, jangan kalian batalkan amalan kalian. Akan tetapi yang sahih hadis yang khusus ini yang sahih oleh sahih Muslim, "Idza uqimatish shalah fala sholata illa al-maktubah." Kalau sudah dikumandangkan iqamah, tidak ada sholat kecuali sholat wajib. Dan Nabi mengingkari orang yang terus melakukan sholat walaupun sebelum subuh dan kemudian imam sudah sholat. Kata Nabi, "As-subha arba'ah, apakah sholat subuh 4 rakaat?" Tentunya jawabannya tidak, sholat subuh 2 rakaat. Tapi ketika dia masih belajar dengan sunnahnya 2 rakaat, berarti dia telah menjadikan subuhnya 4 rakaat. Ketika Nabi ingkari hal tersebut. Kita lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami' Shahih Man Laysa Shahihain. Kita masih berada di pembahasan kitab Al-Iman. Sebelum menyebutkan dari Uqbah bin Malik Al-Laythi radhiyallahu ta'ala an, beliau menyebutkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Qala Abu Dawud rahimahullahu ta'ala, Abu Dawud As-Sijistani Ubaid bin Rahman Masmu Santa Sulaiman bin Ash'ar, haddatsana Musaddad, Musaddad ibn Man Sa'id, Santa Musaddad ibn Musaddad, qala akhbarana Hushayb ibn Bashir an Ya'la ibn Atha an Amr ibn Asim an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an anna Abu Bakr as-Siddiq qala ya Rasulullah murni bi kalimat aquluhunna idha asbahtu wa idha amsayt. Qala alayhi salatu wassalam, qul Allahumma fatir as-samawati wal-ard, 'alima al-ghaibi wash-shahada, رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. قال عليه الصلاة والسلام قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مرجعك. قال الشيخ رحمه الله تعالى هذا حديث صحيح رجاله رجال صحيح إلا عمرو بن عاصم وقد وثقه أحمد. الحديث أخرج الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح وأخرجه أحمد والطيالسي. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata, pada suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, perintahkan aku, itu ajari aku bi kalimatin aquluhunna idza asbahtu idza amsay." Perintahkan kepadaku dengan zikir dan doa yang aku baca ketika di pagi hari dan sore hari, ketika aku masuk waktu pagi dan waktu petang. Maka Nabi SAW berkata kepada Abu Bakar, katakan Allahumma ya Abu Bakar ketika waktu pagi dan petang, Allahumma fatir as-samawati wal ard, alimal ghaibi wasyahada. Ya Allah, Sang Pencipta langit dan bumi, yang mengetahui perkara gaib dan perkara yang nyata. Rabbul kulli syai'in wa malikah, pemilik segala perkara dan penguasanya. Asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi tidak ada sesembahan yang hak kecuali engkau. A'udzu bika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirki, aku berlindung kepada engkau ya Allah dari kejelekan diriku dan kejelekan syaitan dan sekutu-sekutunya. Kemudian kata Nabi, "Qul haid asbah tawid amsik wa idha akhadta mabdi'ah." Katakan dikir sebut wahai Abu Bakar ketika engkau masuk waktu pagi dan waktu petang, dan ketika engkau telah berada di tempat tidurmu menjelang tidur. Ini hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala. Hadis ini menunjukkan di antara zikir yang diajar oleh Nabi SAW di waktu pagi dan petang dan ketika hendak tidur adalah yang disebutkan dalam hadis ini. Allahumma fatir as-samawati wal ard, 'alimal ghaibi wasyahada, rabb kulli syai'in wa malika. Asyhadu an la ilaha illa anta, a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki. Dan dalam zikir ini kita bisa mengetahui bagaimana pentingnya al-iltija ila Allah azza wa jalla. Kita rujuk, kita bersandar dalam kehidupan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada yang bisa melindungi kita dari kejelekan dan memberikan kebaikan kepada kita selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu kita butuhkan di setiap saat, di setiap saat dalam hidup kita, baik waktu pagi, sore ataupun malam, kita butuh perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya kita memperbanyak zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menjaga adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama adab salat wal masa, adab naum, adab atiba salawat setelah salat, hendaknya kita jaga insyaallah subhanahu wa ta'ala. Apa yang dikeluhkan oleh sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin ketika sebagian merasa sering mendapat gangguan dari syaitan sehingga terganggu pikirannya, maka dengan menjaga zikir-zikir yang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah subhanahu wa ta'ala kita akan terjauhkan dari hal tersebut. Di sini Nabi SAW mengajar kepada Abu Bakar at-tawassul bi asma'illahi ta'ala, Allahumma fatir as-samawati wal ard, 'alimal ghaibi wasyahada, bismi fatir wal 'alim wa rabb kulli syai', dan bismi rabb azza wa jalla, dan juga bi uluhiyyati ta'ala, asyhadu an la ilaha illa anta, a'udzu bika min syarri nafsi wa syarri syaitan wa syirki. Aku berlindung kepada engkau ya Allah dengan bertawassul dengan nama-namamu dari gangguan jiwaku. Menunjukkan bahwasanya nafsu diri kita seperti kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna nafsa la'ammaratun bisu." Sungguhnya jiwa kita, jiwa manusia, kalau tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, mendorong kita kepada perkara-perkara yang buruk. Illa man rahimallah, kecuali jiwa yang dijaga dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang kita butuhkan, rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita terjaga dari kejelekan diri kita. Juga dari melindung dari kejelekan syaitan masyrik, dari syaitan dan bala tentara syaitan. Al-ma'asum ma'asumahullah azza wa jalla, yang berjaga adalah hamba yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nasallu ala afiyah wa salama. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.